yang sudah tidak mungkin ditelusuri di dalam buku dan arkeolog ditemukan oleh Al-Quran. Ya, tentang sejarah Nabi Adam turun dari langit, siapa yang bisa ya menelusuri? Gak akan bisa. Sejarahnya Nabi Adam memakan buah khuldi di surga, siapa yang bisa meneliti ke sana? Makanya Al-Quran itu buku sejarah yang paling otentik. Ya, kisah-kisah para nabi seluruhnya diceritakan oleh Al-Quran. Ada kejadian-kejadian yang cukup menarik seperti Zulkarnain, seperti Ashabul Kahfi, seperti Ya'juj Ma'juj, yang sulit untuk ditelusuri ahli sejarah lewat penelitiannya. Al-Quran menceritakan secara detail. Dengan demikian, Imam Ibnu Khaldun mengatakan, sejarah adalah ilmu pengetahuan paling bergengsi. Ya, sejarah itu ilmu pengetahuan paling bergengsi. Kenapa? Kata beliau, faedahnya sangat banyak dan sasarannya sangat mulia, karena dengan sejarah kita mampu mengenali akhlak umat-umat terdahulu, jejak hidup para nabi, dan tata kelola pemerintahan serta dasar kebijakan politik para raja, dengan tujuan agar kita bisa mengikuti pri kehidupan mereka hingga kita mampu mengambil faedah untuk kepentingan dunia dan agama. Makanya di Nesalian hampir semua ilmu butuh sejarah, dan tidak semua sejarah butuh semua ilmu. Jangankan sekarang tafsir Al-Quran, ilmu fisika, kimia, matematik yang katanya ilmu logik, itu butuh sejarah. Ya, siapa yang memberitahu tentang biografinya Newton, biografinya Al-Jabbar, dan juga berbagai macam tokoh-tokoh matematika, fisika, kimia, kalau enggak sejarah? Apalagi Al-Quran. Bahkan kita tidak akan, atau seorang tidak akan bisa menjadi ahli tafsir betul-betul handal kalau tidak mengerti sejarah. Makanya antum cek, rata-rata ahli tafsir itu ahli sejarah. Ini ada kipas ya, Pak? Oh ini, kalau AC cocok saya, kalau kipas gak cocok lah. Alhamdulillah. Oh ini dimatikan. Tuh, sekali lagi, ada ini enggak, Pak? Tisu, Pak. Tisu kan. Yang jadi masalah sekarang, banyak umat Islam yang malas mempelajari sejarah. Ini problem utama. Bahkan Indonesia sendiri, kenapa sejarah Indonesia itu selalu gak jelas? Ya, selalu gak jelas. Coba polemik G30S, sampai hari ini belum ada finalnya, padahal baru kemarin. Apalagi ngusut Dewata Cengkar. Itu pendiri kerajaan Jawa yang menguasai antara alam setan dengan alam manusia. Sebelum kedatangannya Aji Saka, kemarin Katanya Soekarno, karena kemalasan tokoh Islam dalam membukukan sejarah. Males. Ya memang membuat orang malas. Coba bayangkan hadirin sekalian, untuk membukukan Wali Songo ini saja saya membutuhkan 10 tahun. Kalau untuk nulis tafsir mungkin udah dapat. Karena rujukannya banyak, tinggal ambil sana, ambil sini, selesai. Belum lagi penelitian ke lapangan. Saya harus habis 10 hari lebih untuk keliling tempat Wali Songo. Belum lagi tempat-tempat yang lainnya. Belum lagi kita sampai Malaysia, Malaka. Belum lagi kita ke Belanda. Ini hanya sekedar Wali Songo. Belum Wali 10. Itu kan habis Wali Songo ada Wali Pitu. Habis Wali Pitu, Wali Limau. Habis Wali Limau, Wali Telu. Habis terakhir Wali Siji. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya di sini akan menyampaikan temuan yang menarik. Saya tidak akan membahas sejarah, tapi saya akan mengupas temuan buku yang ditemukan di Ferrara, Italia, di mana buku tersebut merekam hasil sarasehan atau muktamar yang diadakan Wali Songo. Jadi ternyata para dai-dai ketika itu sudah cukup maju cara berpikirnya. Dan yang menjadi suatu penelitian menarik buat saya, Pak. Rata-rata dai di Indonesia itu akhirnya adalah menghasilkan kekuasaan. Peran dai di Sumatera melahirkan kerajaan di Aceh. Peran dai di Jawa melahirkan Kesultanan Demak. Peran dai sekarang bikin RT aja gak bisa. Makanya aja petentang-petenteng. Ini gak mungkin kerja yang abal-abal. Ini gak mungkin dilakukan dengan kerja tanpa terukur. Cuman sayangnya, menelusuri jejak mereka dengan standar seorang dai atau petugas dakwah yang terorganisir, kompak, profesional, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mereka kerja betul-betul dengan satu panduan jelas, hilang ditelan mitos dan dongeng. Jadi sosok wali yang bertalenta, kerja yang begitu rapi dan bagus, sampai akhirnya menghasilkan negara, itu hilang, gak ada. Dan gak mungkin, Pak. Inilah, mungkin nanti di generasi setelah saya bisa menelitinya. Mana mungkin sekarang ada dai yang kerjanya abal-abal, kerjanya semrawut, kerjanya asal, kemudian bisa membentuk suatu negara Kesultanan Demak. Gak mungkin. Aceh juga begitu. Berarti di sini kerja mereka itu sangat rapi dan terprogram. Dan menata fungsi masing-masing wali menjadi apa, menjadi apa. Cuman sayang, saya hanya menemukan kurang lebih dua kitab yang paling otentik. Yang satunya sedang saya proses rilis. Nanti muncul buku Primbon Sunan Bonang. Insyaallah. Ini buku asli tulisan Sunan Bonang yang saya temukan di Leiden, Belanda. Nah, yang sekarang ini adalah yang dari Italia. ditemukan di Arestia. Ya. Bagaimana ceritanya buku ini? Ya, buku ini ditemukan di Museum Ferrara Italia. Museum itu namanya Arestia. Ada buku yang tertulis di dalam daun lontar atau rontal atau tal dengan ukuran 40 x 24 cm. Ya, 40 kali maaf 3,4. Jadi bentuknya panjangnya di sini 40 cm. Nah, lebarnya itu 3,4 cm. Ya, kalau saya ingin kasih contoh seperti ini bentuknya. Maaf, mudah-mudahan ada. Loh mana? Jadi loh kok hilang. Ah ini. Jadi ini lontar. Jadi dulu dibesut panjangnya kurang lebih 40 cm. Lebar 3,4. Ya. Nah, setelah ditemukan dicoba untuk mencari penterjemah. Diuplek-uplek seluruh Indonesia termasuk Jawa, enggak ada yang bisa. Ya. Akhirnya dibawalah ke Belanda. Ternyata di sana ditemukan seorang profesor Dr. Drewes. Ini murid kesayangannya Senuk Horgonya. Ahli bahasa Sanskerta. Akhirnya setelah dikorek ditemukan bahwa kitab itu dibawa oleh Belanda oleh kafilah pedagang VOC, ditemukan tahun 1598. Berarti memang betul-betul otentik, masih zaman Walen. Ya. Nah. Bagaimana bisa itu dibawa ke Italia? Nah ini. Ya. Ternyata di Nesalian dulu ada misionaris Katolik yang sudah rutin mondar-mandir ke Indonesia yang pusatnya di Pesauruan. Sampai sekarang ada kan? Itu. Karena memang Katolik itu dibawa oleh Portugis. Dan Portugis itu datang lebih dulu daripada Belanda. Portugis datang ke sini membawa agama Katolik tahun 1511. Kemudian Belanda membawa Protestan tahun 1589. Kemudian persis tahun 1602 mendirikan apa? VOC. Nah, setelah dikopi akhirnya bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Drewes tahun 1978. Nih. Kemudian setelah itu diterjemahkan oleh orang Indonesia oleh Wahyudi, ya, Asnan Wahyudi tahun 2002. Sayangnya buku ini hanya tercetak sekali, kemudian menghilang dari pasar. Gak tahu apa gak minat atau sengaja ada yang menghilangkan. Kalau prediksi saya ada pihak-pihak yang menghilangkan. Karena buku ini menarik. Sampai-sampai sarjana-sarjana, profesor-profesor dari Belanda sangat-sangat mengapresiasi. Bahkan ketika ditemukan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kaum akademik sangat mengapresiasi. Kenapa hilang? Itu. Bahkan Dr. Imron Arifin MPD menegaskan tulisan ini penting untuk diketahui oleh bangsa Indonesia sebab naskah-naskah kuno semacam ini keberadaannya bukan di negeri kita tetapi banyak di Eropa, terutama di negeri Belanda sama Italia. Drewes sendiri merupakan murid kesayangan Sunung Horgonya yang berkebangsaan Belanda dan fasih berbahasa Jawa. Dan basis-basis penelitiannya difokuskan pada naskah-naskah kuno Islam di Jawa dan Sumatera. Ini. Nah, hadirin sekalian, akhirnya di sana juga ternyata pada tahun 1928 ditemukan buku lagi. Ya. Di sana setelah diteliti oleh Streich dan Kuning, ternyata tertulis ini adalah karya Sunan Bonang. Akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda dengan judul Handboek van Bonang. Nah ini insya Allah dalam waktu ya mudah-mudahan setahun ini atau dua tahun paling lambat sudah kita bisa keluarkan. Dan sudah berlalu dua tahun. Ya, selesai penerjemahan bahasa Belanda sudah, tinggal bahasa Kawi Jawa. Saya nyari dalang seluruh Jawa yang nyunah ketemu cuma satu. Ya, yang sudah ngaji. Kalau gak ngaji gak ngerti. Walaupun ngerti bahasa itu pun sudah hampir 2 tahun. Ya. Dan alhamdulillah sudah hampir 2/3. Tinggal 1/3 atau 1/4 insya Allah selesai. Nah, hadirin sekalian, buku Kropak Ferrara. Akhirnya Kropak itu bahasa Italia, bahasa Jawanya rontal atau lontar. Memang orang Jawa itu suka membaca kebalik dua kalimat ini. Makanya bisa dibaca rontal atau bisa dibaca lontar. Jadi gak salah. Nah, setelah dideteksi oleh Profesor Dr. Drewes, ternyata ini adalah hasil rekaman sarasehan kalau zaman sekarang muktamarnya Wali Songo yang ngumpul di Giri Kedaton. Anehnya ketika saya melakukan penelitian ini, saya datang ke museum Giri, gak ada buku ini. Loh, kenapa? Padahal ini penting. Anehnya yang gak penting itu masuk ke dalam museum. Bahkan setelah saya ceritakan ada buku ini, nampak pengurus-pengurusnya itu juga kaget. Oh, ada ya Pak ya? Itu. Tapi bukunya masih saya sembunyikan yang aslinya. Ya, ini hanya nukilan yang asli di rumah, ya. Dan tidak saya keluarkan kecuali untuk orang yang mau meneliti. Kalau hanya coba-coba, Pak, Anda mau iseng enggak? Ya, karena ini buku mahal. Nah, apa yang dibicarakan dalam muktamar tersebut? Ternyata Wali Songo yang kumpul pada hari Jumat bulan Ramelan. Ramelan itu Ramadan. Orang Jawa ngomong di dalam bahasa sang kesekretannya Ramelan. Makanya kalau ada orang Jawa namanya Ramelan itu aslinya Ramadan. Itu. Memang kadang-kadang untuk mengusut bahasa ini kita mengalami kesulitan karena lidah Jawa itu suka kepleset. Contoh aja ada seorang wali yang dua kan yang menemani Raden Rahmatullah yang tidak lain adalah Sunan Ampel itu kan dua, dikawal oleh dua ponakannya. Yang satu Burereh yang tinggal di Mojoagung nanti menjadi Sunan Mojoagung, yang satunya Ali Murtolo. Ternyata usut-usut Abu Hurairah sama Ali Murtabo. Coba nyampe Gresik Murtolo. Nah. Makanya kemarin kritikan saya ada yang bikin apa istilahnya ya? Ya lumayan sih meramaikan medsos-sosmed. Ya orang kan yang seneng viral-viral aja soal isinya benar atau enggak, ngaspo atau hoak, itu nomor sekian. Yaitu katanya Gajah Mada itu muslim. Ya toh, pernah enggak itu? Pernah viral enggak itu? Saya bantah. Tulisan juga dan ketika saya ceramah-ceramah saya jelaskan. Ya, katanya dia itu nama aslinya Gajah Ahmada. Gitu. Jadi ini otak adik gaduk, godak gadik gaduk. Cok gali cok digali-gali kok cocok. Pertama orang Jawa itu gak pernah mengijak kalimat gajah. Susah. Rata-rata orang Jawa itu mengakhiri kalimat lo. Makanya namanya mah oh banyak. Sutiyoso, Ngatno, Bejo. Lah kan gitu. Terus apa nih? Iya. Suroso. Ya, Sunoyo, Waloyo. Dan akhir-akhir saja setelah kedatangan Belanda ditambahi dengan bahasa Latin. Ngatno jadi ngatman. Man kan gitu, manusia. Jadi memang orang-orang Jawa itu memang Masya Allah gampang beradaptasi. Ketika zaman orang-orang Arab datang, langsung nama-namanya di-Arab-Arabkan. Walaupun kadang Arabnya utuh, kadang-kadang separuh. Yang utuh Khadijah, yang separuh Ponijah. Kan gitu. Poni Arab ini Jawa, Jah Arab. Ya, adiknya Khadijah, Ponijah. Nah, untuk supaya anaknya pintar nyetir mobil, Karman, loh kan, Karman, kan gitu. Mas Karman. Itu. Supaya anaknya pintar nanam bunga, Nurman. Itu. Bahkan bercita-cita supaya bisa kerja di tempat Belanda, tempat kantor pos, anaknya diberi nama Suratman. Loh, keren, mulai keren. Itu di akhir. Ya, kalau dulu itu rata-rata itu. Makanya gaj itu susah. Enggak ada ejaan di dalam lesan Jawa gaj. Ahmada, orang Jawa tidak mungkin memelesetkan Ahmad menjadi da. Ahmada. Yang ada ahmala, lo tadi. D menjadi lo, murtaba menjadi murtolo. Itu. Yang ada itu. Oleh karena itu dari sisi penamaannya saja ini sudah sangat diakal-akali, sangat dipaksakan. Kemudian yang kedua, di dalam kitab-kitab sejarah Indonesia, terutama yang paling fanatis kepada Majapahit dan Gajah Mada kan Muhammad Yamin. Ya, seakan-akan Indonesia ini Majapahit, Majapahit itu Indonesia. Dia mengatakan bahwa agamanya adalah apa? Buddha Tantrayana. Ya, bukan Hindu ya, jangan salah. Enggak ada Hindu. Buddha Tantrayana. Dan kemudian yang ketiga, Gajah Mada itu gelar. Gajah itu gajah, Mada itu tangkas. Dan memang pada era itu orang-orang Jawa itu senang menamai dirinya dengan nama hewan. Biasa. Makanya bukan hanya dia aja Gajah Mada. Rajanya siapa? Hayam Wuruk. Wow, berarti ayam terpelajar. Wuruk itu kan dikandani. Kan berarti ayam terpelajar. Oh keren. Oke, coba berarti kalau tarung pinter. Ya kan gitu, wong di kuliahan itu kan gitu. Ayam kuliahan ya gak baru aja ini Gajah Mada. Ini ayam buruk. Hayam Wuruk. Anaknya sekarang Kertawijaya yang di mana Raja Majapahit yang kelima yang sudah hampir dekat Islam tapi gak mau masuk Islam. Istrinya dua dari Champa, nanti adalah bibiknya Sunan Ampel, yang satu dari Cina. Ini anak-anaknya juga pakai nama hewan kan? Yang menjadi adipati Surabaya siapa? Lembu Suro. Yang menjadi adipati Madura siapa? Lembu Peteng. Loh, kan? Lembu-lembu kabeh. Yang menjadi bupati Boyolali. Kebo Kenongo. Biasa. Jadi orang dulu itu menamakan dirinya dengan nama hewan itu biasa. Jadi bukan plesetan dari Gaj Ahmada. Nah yang terakhir, Gajah Mada kurang lebih tahun 1344 telah terbukti pernah memerangi Aceh. Dan Aceh itu adalah daulah Islamiyah. Dan ketika itu kurang lebih yang menjadi raja adalah Malik Zahir Shah. Yang pada tahun 1345 Ibnu Battutah datang ke sana menemukan kerajaannya masih kokoh. Berarti di sini Gajah Mada gagal di dalam lawatan perangnya. Gajah Mada bisa mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Tapi belum pernah ada cerita sejarah Gajah Mada bisa merontokkan daulah Aceh. Kalau dia Muslim gak mungkin memerangi Aceh. Nah itu. Ini tentang masalah kaitannya dengan itu. Jadi kita closing bahwa Gajah Mada adalah apa? Dan buktinya matinya dia tidak ada kuburannya. Dan adapun kuburan yang ada di sekitar Troloyo itu semuanya muslim. Saya ke sana mencoba untuk membaca tahun-tahun itu rata-rata abad 14-15. Ada tahun 1300 sekian. Itu yang menarik hadirin sekalian, di sana ada kuburan kurang lebih 12 orang. Itu sudah nisannya tertulis la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti dulu enggak mungkin juga orang-orang awam, orang ibaratnya rakyat biasa dikubur di area kerajaan. Makanya para ahli sejarah mensinyalir dulu memang di tengah kerajaan pejabat-pejabat Majapahit itu sudah banyak yang masuk Islam. Itu.